Apache Rock and Dude. Yuk. Harus nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi bareng malam hari ini, kita asik-asik sama-sama. Ditolak cintanya, badukun bertindak. Enggak ya? Enggak. Apalagi cowok. Cowok itu menang milih, bener gak mas? Ditolak cari lagi.